janggut nong ngati iki kadung enget impen hangelarani koyo sing sanggup maning iso nadai muko biain salah muko biain salah. Terima kasih.